kita baru berhak untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar ketika kita bisa menghilangkan kemungkaran secara mutlak, atau paling tidak kita meminimalkan, ya, meminimalisir kemungkaran yang ada. Adapun justru jika justru akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, ataupun sama saja hilang pas kemungkaran muncul kemungkaran yang lain, maka pada saat itu kita tidak dianjurkan untuk melakukannya. Karena itu penyikapan kita jelas yang terhadap apa yang dilakukan dari saudara-saudara kita, aksi-aksi yang mereka lakukan, demo-demo yang mereka lakukan, yang hanya menyusahkan orang-orang yang tidak bersalah. Dan kita berubah kemungkaran, yang kita mau ubah adalah pelaku kemungkaran tersebut. Tapi kalau pelaku kemungkaran justru akan tambah melakukan kemungkaran, maka kita perlu cari cara yang lain. Maka bagaimana lagi jika kita merubah kemungkaran, atau kita berdari ingin merubah kemungkaran, lalu yang mesti kita susahkan adalah orang-orang yang tidak melakukan kemungkaran tersebut. Dan pelaku kemungkaran justru tetap tenang-tenang, ongkang-ongkang kaki, tetap menikmati, ya, tehnya, dan tetap menikmati segala macam fasilitasnya, lalu orang-orang yang tidak bersalah justru disusahkan. Dan itu hal ini perlu kita pahami dengan baik, agar kita tidak ikut-ikut latah dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, bahkan kita perlu menasihati mereka. Kita ingatkan bagaimana seharusnya beramal ma'ruf nahi munkar. Jamaah sekalian, jika saja di antara cabang-cabang keislaman atau cabang-cabang keimanan yang sangat penting adalah himatatul adza anil thariq, menyingkirkan kotoran atau menyingkirkan walaupun sekadar duri yang ada di jalan. Kalau kita dapat duri walaupun kecil, maka singkirkan, itu adalah bagian keimanan. Maka kebalikannya adalah ketika seorang sengaja menyimpan duri di jalan untuk menyusahkan orang lain, atau menyimpan kotoran untuk mengganggu kenyamanan orang yang menikmati jalan, apalagi yang jauh lebih besar dari itu sehingga orang tidak bisa berjalan dengan baik. Ini adalah bagian kemungkaran yang menunjukkan kelemahan iman. Dan seharusnya kita justru berusaha untuk menghilangkan setiap gangguan, kotoran, dan apa saja yang menghalangi jalan-jalan orang yang mau berjalan. Jadi jamaah sekalian, yang sekali ini perlu saya jelaskan untuk kita jelas dalam menyikapi apa-apa yang terjadi saat sekarang ini. Dan secara umum memang model-model demonstrasi, model-model yang tidak dikenal secara persis dalam Islam, dan kemudaratannya lebih banyak besar dibandingkan kemaslahatannya. Dan kadang sekali lagi bagaimana kita katakan, pelaku kemungkarannya tetap tenang-tenang, lalu orang lain yang disusahkan. Termasuk ketika kita berdemo kepada orang-orang, ya, di Amerika jauh di khususnya, mereka-mereka yang jauh di sana tetap tenang-tenang menjalankan taktik strategi mereka. Mereka tidak mau pusing dengan segala demo yang kita lakukan, segala teriakan-teriakan yang kita teriakan, dan mereka tetap menjalankan program untuk menghancurkan kita, dan kita disuruh menyusahkan saudara-saudara kita bersama konsumen. Dan itu mengilmui syariat, memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, satu-satunya solusi untuk mengeluarkan umat dari segala macam problematika yang dirasakannya. Ini jemaah sekalian, sekali lagi ta'lim kita, tarbiyah dan kajian-kajian yang terus kita bincangkan, insya Allah merupakan solusi yang terbaik. Walaupun mungkin sebagian orang memandang lamban untuk memajukan umat, tapi sesuatu yang benar, walaupun sedikit kelihatannya, lalu konsisten dilakukan, itulah yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Taala, ketimbang hal-hal yang kelihatannya besar, namun tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Taala. Baiklah jemaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang husnul khuluq. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan hadis yang 627. Hadis yang 627 dalam bab husnul khuluq. Kita melangkah ke hadis-hadis yang berikutnya. Depan sini ada masih ada hadis Said, ya, yang singkat. Kita tempat hadis yang dalam kitab Riyadhus Shalihin dan paling tidak dalam dua pertemuan bisa kita selesaikan. Hadis yang ke-628. Wa anhu, dan darinya. Dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imana. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum, dan orang yang terbaik dari kalian. Khiyarukum linsa'ihim. Orang yang terbaik bagi istri-istrinya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadithun hasan sahih, dan dia berkata hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jamaah sekalian, hadis kita ini sebenarnya pernah kita bahas di hadis yang ke-278. Artinya kurang lebih ya berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu. Karena itu tidak apa-apa kita ulangi sedikit pembahasan hadis kita ini. Akmalul mu'minina imana. Ya Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina iman. Manusia yang paling sempurna keimanannya. Ada berapa pelajaran penting dari hadis ini? Pertama, jemaah sekalian, hadis ini merupakan salah satu dari sekian banyak dalil yang dipegangi oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat derajatnya. Keimanan itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan ini pemahaman yang benar terhadap persoalan keimanan. Karena iman menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah al-i'tiqadu bil janan, keyakinan dengan hati. Wal qawlu bil lisan, dan perkataan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Yazidu bi ta'atir rahman, dia bertambah dengan ketaatan kepada Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia berkurang dengan menaati syaitan. Khamsata au khamsu nuna, kata ulama kita. Ada 5 nunnya yang selalu berakhir dengan nun. At-tasdiqu bil janan, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil arkan, yazidu bi ta'ati Rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, au wa yanqusu bi ma'siyati Ar-Rahman. Dan selain ahlu sunnah wal jamaah, nun mereka kurang ya. Sebagian cuma satu nun saja, al-tasdiqu bil janan, meyakini dengan hati. Itulah orang-orang Jahmiyah. Dan ini yang paling keliru dalam memahami keimanan. Sehingga bagi mereka Jibril, bagi mereka Iblis alaihi laknatullah adalah beriman karena mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga bukan dengan 2 nun. Atau siku bil janan wal qaul bil lisan. Meyakini dan mengucapkan. Karena itu saja keliru, karena Allah telah membantah orang munafik yang mengaku-ngaku sebagai orang beriman dengan ucapan-ucapan mereka. Dan sebagian tidak memasukkan amalul soleh ya, seperti orang-orang murjiah yang menganggap selama kita bikin keyakinan yang baik, walaupun kita tidak sholat, walaupun kita tidak menutup aurat, walaupun kita ini dan itu, kita tetap dikatakan seorang yang beriman. Ini keliru. Dan sebagian seperti Khawarij dan Mu'tazilah dan semacamnya tidak meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang bagi mereka. Kapan seorang melakukan kemaksiatan, maka hilanglah keimanan darinya, dia telah kafir. Sehingga mereka-mereka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Kapan dia melakukan dosa besar, dia telah keluar dari daerah keimanan. Al-Sunnah wal Jamaah memperhatikan kelima hal yang telah kita sebutkan, bahwa tiga hal ini sangat penting. Keyakinan yang terpaku dalam hati kita, ucapan yang sering kita ucapkan dengan lisan-lisan kita, dan amal-amal yang terus kita lakukan untuk secara dawam berkesinambungan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan kapan kita melakukan ketaatan, iman kita bertambah lagi. Dan kapan kita berjatuh dalam kemaksiatan, tidaklah secara serta-merta kita dikatakan kafir, tapi kita dikatakan berkurang keimanan kita. Dan kapan seorang terus menerus melakukan itu, dikhawatirkan suatu saat yang dia akan menghalalkan kemaksiatannya dan akhirnya meninggalkan keimanan ini. Maka walaupun kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, tapi kita senantiasa mempertakuti diri kita untuk tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, karena bisa saja berakibat yang buruk, yang fatal, keluarnya kita dari daerah keimanan. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan iman itu bertingkat-tingkat. Hadis ini menjelaskan bahwa di antara cara kita untuk menyempurnakan keimanan kita, iman yang paling tinggi, iman yang paling sempurna, adalah dengan akhlak yang baik. Hadis ini sekaligus juga menjadi dalil bahwa tidak bisa dipisahkan antara persoalan persoalan akidah dan akhlak. Akhlak dan akidah dua hal yang tidak mungkin terpisahkan, saling berhubungan satu sama lainnya. Maka sangat keliru sebagian kaum muslimin, sebagian jamaah dakwah yang sangat memperhatikan persoalan-persoalan akidah dan memperhatikan persoalan akidah suatu hal yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, suatu keniscayaan. Namun yang kita sayangkan ketika mereka memberikan perhatian yang sangat besar kepada akidah, lalu memandang remeh persoalan akhlak, sehingga mungkin mereka merasa orang yang paling baik dengan akidah, lalu mereka meremehkan orang-orang lain, sehingga bersikap kasar kepada orang lain, tidak adab kepada orang lain, bahkan mungkin kerjanya memvonis orang lain dengan begini dan begitu. Lalu bagi mereka yang paling penting akidah, adapun akhlak persoalan yang di belakang, walaupun dia juga penting, tapi yang paling penting akidah. Padahal seharusnya tidak bisa dipisahkan, karena orang yang paling baik akidahnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Hadis yang lain yang menunjukkan hal yang seperti ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu falyaqul khairan aw yasmut." Tiga masalah semuanya berkaitan dengan akhlak, dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari kemudian. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamunya, dan tidak berkata yang buruk, atau dia hanya berkata yang baik, atau dia lebih memilih untuk diam. Di sini jamaah sekalian menunjukkan hubungan yang sangat erat antara akidah dan akhlak. Sekaligus juga bantahan kepada orang-orang yang mungkin cuma memperhatikan persoalan akhlak. Utamanya dalam setiap ceramah-ceramah dakwah-dakwahnya adalah bagaimana untuk menyatukan hati, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, dan seterusnya. Masalah-masalah yang bagus. Tapi kalau saja Islam hanya sekedar yang seperti itu, maka itu juga dibahas oleh sebagian agama-agama yang ada, yang batil. Bahkan juga mungkin dibahas oleh orang yang tidak beragama sedikit pun, mengajak kepada perbuatan-perbuatan kebaikan dengan sesama. Islam sangat mementingkan masalah itu, tapi Islam juga mengajarkan kebatilan, kesyirikan, berhubung dengan hukum selain Allah adalah satu kebatilan, kesyirikan. Meminta selain Allah, minta-minta kekuburan dan sebagainya, bid'ah-bid'ah adalah masalah yang perlu untuk senantiasa dibahas. Masalah-masalah yang pernah dipentingkan oleh Rasulullah SAW yang tidak boleh kita abaikan. Makanya jemaah sekalian, Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa akan memadukan antara dua masalah yang penting, akidah dan akhlak. Jemaah sekalian, Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita siapa orang yang terbaik di antara kita. Rasulullah SAW mengatakan khiyarukum linisa'ikum. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk istri-istrinya. Hadis ini jamaah sekalian tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang mungkin menyebutkan orang yang terbaik adalah orang yang begini dan begitu. Seperti hadis yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya untuk persoalan Al-Qur'an, yang diantara kita adalah yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Untuk persoalan keluarga, maka yang terbaik diantara kita adalah orang-orang yang paling baik bersikap dengan istri-istrinya dan seterusnya. Artinya kalau kita mau kumpulkan hadis-hadis yang semacam ini sebenarnya banyak. Yang mengatakan khairukum itu tidak saling bertentangan. Tapi Rasulullah SAW berbicara sesuai dengan keadaannya pada waktu itu. Mungkin beliau ditanya, siapa yang terbaik di antara kita dalam persoalan Al-Quran? Beliau mengatakan yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Siapa di antara kita yang terbaik dengan dengan keluarganya? Dalam persoalan rumah tangganya, beliau mengatakan yang terbaik terhadap wanitanya. Jemaah sekalian, dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Jadi beliaulah orang yang terbaik. Sebagaimana beliaulah orang yang paling pertama kali belajar Al-Quran dan paling pertama kali mengajarkan kepada umatnya, maka beliau adalah orang yang terbaik. Untuk persoalan keluarga pun beliau Nabi kita SAW adalah orang yang terbaik untuk kalangan keluarganya. Bayangkan jemaah sekalian, untuk 9 istri atau 11 istri, beliau bisa menjalankan hak-haknya dengan baik. Sebagian kita kadang satu istri saja sudah kerepotan untuk menunaikan hak-hak istrinya. Ya. Sudah begitu banyak hak-hak istrinya yang kita abaikan. Ya Allahul Musta'an. Padahal istri kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka, istri-istri kita juga punya hak sebagaimana memiliki kewajiban-kewajiban, dan mereka memiliki hak yang perlu ditunaikan dengan baik. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berperilaku dengan istri-istri beliau sehingga beliau menjadi orang yang terbaik kepada istri-istri beliau? Beliau adalah orang yang sangat lembut dengan istrinya. Makanya dalam sebagian riwayat, wa khayrukum linasi, sebagian riwayat autofuhum linisa'ihim, orang yang paling lembut dengan istrinya. Wanita zaman sekalian ditakdirkan wanita adalah manusia yang lemah. Kodratnya dia adalah makhluk yang lemah, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kita perlu memperbaiki yang bengkok itu, kita luruskan dengan cara yang lembut. Jika kita kasar, maka akan patah. Dan jika kita biarkan, akan terus bengkok. Maka Rasulullah SAW mengatakan, istausu binisa'i khaira. Maka berwasiatlah kepada manusia, kepada wanita dengan cara yang terbaik, cara yang lembut. Dalam Islam, dibolehkan kita menasihati istri kita dengan memukul, tapi itu alternatif yang paling terakhir. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna bil madajih wadribuhunna. Ada tiga alternatif yang diberikan oleh Allah dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan istri-istri kita. Fa'iduhunna, kita ingatkan dia dengan kata-kata yang baik. Kalau dia belum mau berubah, maka alternatif yang kedua yang bisa kita lakukan adalah wahjuruhunna bil madajih. Ya, boikot dia di tempat tidur. Ya. Artinya jangan biarkan dia, ya, mengharapkan belayan yang suaminya tapi tidak diberikan. Ya, masalah kalau istri yang melakukan yang seperti itu. Ya. Lalu adalah wahjuruhun wadribuhun, ya, dan pukullah dia. Ya, pukul. Dan pukulan di dalam hadis dikatakan dorban ghaira mubadah, pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti, pukulan yang cukup menyakitkan hatinya dan membuat dia sadar dan tidak lagi mau melakukan kesalahannya. Begitu Allah mengajarkan kepada kita. Namun ternyata Rasulullah SAW sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah sama sekali memukul istrinya. Walaupun ada alternatif yang pun ternyata beliau bisa memperbaiki istrinya dengan cara-cara yang lebih di bawah tingkatannya daripada sekedar memukul. Dan insya Allah kita, artinya telah ada Rasulullah ini bisa kita lakukan. Dan satu hal yang merupakan kelemahan seorang laki-laki, jika hanya bisa merubah kesalahan dari sini hanya dengan memukul. Dan sungguh merupakan satu sikap yang tidak jantan ketika seorang cuma bisa memukul wanita. Mungkin ada di antara kita yang tidak berani memukul orang lain, artinya istrinya yang menjadi sasaran, waliyadzubillah. Kita harapkan tidak ada ikhwah yang demikian. Cuma istrinya yang menjadi sasaran, ya jurus-jurus yang dia belajar. Karena itu kita mempelajari jurus, ikhwah itu kita saja, kita tidak langsung pukul. Kita usahakan sekedar melihat bagaimana jurus yang tepat sasarannya. Tapi kita tidak sakit sedikit. Apalagi kalau justru dalam perumahan baru kita jadikan istri kita bulan-bulanan dari yang jurus-jurus kita itu wajibullah. Dan itu bukan sikap kejantanan bagi seorang laki-laki. Itu sikap Rasulullah SAW, sikap yang baik terhadap istri beliau. Sehingga semuanya walaupun tidak mendapatkan dunia, sampai-sampai Allah mengatakan kul li'azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya pada alina umati kunna wa usahih kunna sarahan jumila. Katakanlah wahai Nabi kepada istrimu, jika kalian mengharapkan kesenangan dunia ini, maka maaf saja, sejak sekarang saya salah kamu saja dengan cara yang baik. Karena saya tidak memiliki dunia itu. Nabi SAW kadang 3 hari tidak bisa memberikan sesuatu makanan kepada istrinya. Bahkan berbulan-bulan, kata Aisyah, kami cuma menikmati aswadan. Aswadan artinya kurma dan air putih. Tapi semuanya merasa tentera, nyaman bersama kepala rumah tangga yang bernama Muhammad SAW. Kenapa zaman sekarang? Karena bukan semuanya materi dunia yang terpenting, tapi bagaimana kita bisa memberikan naungan, kenyamanan kepada istri-istri kita. Khiyarukum li nisa'ikum. Dan termasuk dari hati ini adalah terbaik bagi istrinya, dan ini mungkin hal yang lebih tinggi lagi, adalah Nabi Muhammad SAW kana fi mihnati ahlihi. Ketika Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah di rumahnya, beliau mengatakan kana fi mihnati ahlihi. Beliau sibuk untuk membantu istri-istrinya. Adapun kita mungkin kesibukan kita dakwah, tarbiyah dan semacamnya menjadi alasan yang paling tepat bagi kita untuk mengatakan afwan, kita tidak bisa membantu. Kita doakan saja semoga Allah mudahkan beban-beban rumah tangga tersebut. Tapi Nabi kita SAW, ini kita sebutkan untuk kita tetap termotivasi, untuk kita tidak putus, bahwa kita sebenarnya masih bisa membantu istri-istri kita. Nabi Allah Muhammad SAW, orang yang paling sibuk di dunia ini. Beliau pikiran beliau bukan kepada cuma sekedar kepada putrinya atau sudah istri, kepada umat secara keseluruhan. Bahkan beliau telah menyatakan telah pergi waktu istirahat. Tidak lagi waktu istirahat bagi beliau. Semua waktu beliau adalah untuk perjuangan. Perdagangan yang beliau dulu adalah seorang yang sangat sukses dalam berdagang, beliau pun tinggalkan khusus untuk berdakwah dan berjuang. Tapi ternyata di sela-sela kesibukan tersebut, ketika beliau berada di rumah beliau, beliau masih membantu istrinya, masih masih kadang menambal sendiri baju-bajunya yang robek dan segala urusan-urusan rumah tangga yang memang merupakan kewajiban bagi istri kita untuk melakukannya. Tapi apa salahnya? Bahkan satu kebaikan yang besar ketika kita menolong wanita yang lemah tersebut. Maka jamaah ini di antara caranya untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik, orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Mari kita menjadi orang yang setiap istri kita mengatakan tidak ada laki-laki yang terbaik melebihi suamiku. Karena tentu saja dia mesti berkata seperti itu, karena dia cuma berhak untuk bermuamalah, berinteraksi yang terbesar, yang tersering dengan suami-suaminya. Tapi yang sangat disayangkan jika istri kita menilai kita kebalikan dari apa yang seharusnya. Maka jemaah sekalian, ini Nabi kita telah mengajarkan kepada kita cara untuk menjadi manusia yang terbaik adalah menjadi terbaik bagi keluarga kita. Kemudian satu hadis lagi secara singkat saya akan bahas. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mu'min, seorang mukmin, la yudriku, dia akan meraih bihusni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik, darajat shaim, derajat tingkatan seorang yang berpuasa, al-shaim, seorang yang rajin salat sunnah." Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jemaah sekalian, hadis ini salah satu hadis yang disebutkan oleh ulama kita di antaranya Imam Nawawi dalam kitab ini untuk menerangkan keutamaan akhlak yang baik. Bahwa dengan akhlak yang baik seorang bisa mencapai tingkatan orang-orang yang rajin ibadah. Kenapa Nabi perlu mengatakan yang seperti ini? Karena kadang kita menilai kesolehan seseorang hanya dengan persoalan ibadahnya. Ketika dia rajin membaca Al-Quran, ketika dia rajin yang lain rajin puasa-puasa sunnah, maka mungkin kita sepakat untuk mengatakan dia adalah orang soleh. Dan itu betul, dia adalah orang soleh insyaAllah jika dia ikhlas. Tapi ada sisi yang lain yang perlu untuk kita perhatikan juga. Seorang terbaik di sisi Allah bahkan mungkin derajatnya sama, bahkan mungkin kadang lebih dari orang yang sekadar sibuk dengan ibadah-ibadah yang seperti itu, adalah seorang yang memiliki akhlak yang baik. Kenapa jemaah sekalian? Kata ulama kita, karena seorang yang as-sahim al-qa'im adalah seorang yang melawan hawa nafsu. Bayangkan as-sahim, ya, perkataan as-sahim artinya seorang yang rajin puasa, bukan sekedar puasa-puasa wajib setiap bulan Ramadan. Al-qa'im adalah orang yang rajin sholat sunnah, bukan sekedar sholat yang wajib. Orang yang rajin puasa sunnah jamaah sekalian adalah orang yang melapar-lapatkan perutnya pada saat orang menikmati hal yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa sunnah sekali lagi. Kalau puasa wajib, kita sama-sama lapar dengan saudara kita. Tapi di tengah-tengah orang sedang menikmati hal yang dihalalkan oleh Allah, keinginan syahwat perut kita meminta-minta, tapi kita bisa menahannya, maka kalian, ini adalah satu keutamaan. Ya, kita telah sebutkan yang lalu bagaimana keutamaan orang yang bisa menahan hawa nafsu untuk meraih ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menahan hawa nafsu itu dan ini perlu ya. Bahkan Lut sebagian ulama kita, Imam Qudama mengatakan kesalahan yang paling pertama kali terjadi di dunia ini disebabkan karena syahwat perut. Dosa yang menyebabkan Nabiullah Adam AS akhirnya turun ke muka dunia adalah disebabkan persoalan makan buah tersebut. Ini adalah persoalan perut. Jadi dosa yang menyebabkan turunnya beliau AS ke muka dunia. Maka jemaah ketika kita bisa menahan keinginan perut kita, apalagi pada saat memang kita dianjurkan untuk menahannya, pada hari-hari yang dianjurkan kita untuk berpuasa, maka mendapatkan pahala yang sangat besar. Demikian pula orang-orang yang rajin sholat sunnah, mereka mengorbankan kenyamanan tempat tidur mereka. Tidur jamaah sekalian adalah satu kenikmatan, satu hak seorang manusia, dan makan juga memiliki hak untuk tidur. Tapi ketika kita tunda sedikit atau ketika kita kurangi haknya untuk memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cinta kepada hamba-Nya yang mendahulukan hak Allah daripada dorongan dan permintaan-permintaan hawa nafsunya. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang rajin salat tahajud, tatajaa junubuhum 'anil madaajii' yad'uuna rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata siapa jinubuh manusia, jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka. Kata siapa jinubuh manusia, ya jauhlah rabbahum, apa yang dilakukan di tengah malam pada saat orang semuanya lelah tertidur pulas, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tamaa, ya, dengan penuh rasa takut dan mengharapkan pahala dari Allah. Wa inna razaqnahum yunfiqun, dan rezeki yang diberikan kepada mereka, mereka juga infakkan. Biasanya jamaah orang yang rajin terbaik juga rajin berinfak. Kenapa? Kata ulama kita, kalau saja mereka sudah menginfakkan sebagian waktunya untuk tidur, untuk beribadah, maka ringan baginya untuk menginfakkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin. Waktu tidur saja, jatah tidur, dia sudah infakkan sebagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi dia ringan untuk diinfakkan juga sebagian hartanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang seperti itu, kata Allah, wala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun, tidak ada yang tahu apa yang Allah sembunyikan untuk mereka, sesuatu yang menyejukkan mata-mata kita dan mata-mata mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Kenapa jamaah sekalian? Mereka menyembunyikan sesuatu yang ukhfiya lahu, disembunyikan untuk mereka. Kata ulama kita, karena mereka di dunia menyembunyikan ibadah kepada mereka. Mereka bukan sekadar ibadah ketika banyak orang, tapi mereka ibadah pada saat orang sedang tertidur. Tidak yang dia harapkan pujiannya, tidak yang dia harapkan pandangannya, pengamatannya. Dia terbangun ketika orang sedang tertidur. Wasallu bilaili wan-nasu niyam, salatkan lain ketika manusia sedang tertidur. Orang seperti itu, ketika dia menyembunyikan amalannya, maka dia pun akan disembunyikan hadiahnya. Dan ketika hadiah disembunyikan, maka itu menandakan hadiahnya adalah hadiah yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Mala aynun ra'at wa la udhunun sami'at takhatar ala qalbi bashar, kata Rasulullah SAW. Tidak pernah dipandang oleh pandangan mata kepala kita, tidak pernah kita saksi, tidak pernah kita dengarkan dengan telinga, dan tidak pernah terbetik di benak-benak kita. Dan demikian pula orang yang rajin puasa sunnah. Orang yang rajin puasa sunnah, dia makan, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wasawmu li wa ana dzimmihi, puasa hanyalah bagiku dan saya saja yang berhak untuk membalasnya. Karena orang yang berpuasa, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa wajib, semuanya kita pada tahu bahwa saudara kita berpuasa. Tapi puasa sunnah, dia makan, tidak ada orang tahu bahwa itu adalah berpuasa. Dia sedang dalam satu ketaatan yang sangat tinggi di sisi Allah, tapi kita tidak tahu. Dia menyembunyikan ibadahnya. Ibadah yang paling mungkin disembunyikan hanyalah ibadah puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang tinggi untuk mereka. Namun ternyata Rasulullah SAW menyebutkan ada satu alternatif yang bisa kita tempuh jika kurang bisa salat lain, dan jika kita kurang mampu untuk bisa puasa sunnah, walaupun setiap kita patut untuk berusaha dan berusaha. Tapi jika kita merasa kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk itu, maka masih ada alternatif yang perlu untuk kita usahakan untuk bisa sejajar dengan orang-orang yang rajin salat lain dan rajin puasa sunnah, yaitu husnul khuluq. Dan ini sekaligus menunjukkan jemaah sekalian bahwa derajat kita di sisi Allah kelak di hari kiamat bertingkat-tingkat. Al-jannatu darajat kama anna an-nara darajat. Ya, surga itu bertingkat-tingkat ke atas sebagaimana neraka bertingkat-tingkat ke bawah. Dan orang-orang yang baik husnul khuluqnya, orang yang baik akhlaknya, bisa mencapai derajat tersebut. Wa li kulli darajatin mimma amilu, dan setiap orang akan mendapatkan derajat yang tinggi sekadar sesuai dengan amal-amal mereka, bukan sekadar dengan khayalan-khayalan mereka. Perlu perjuangan. Jemaah sekalian, di antara bukti, ya, bagaimana seorang yang tidak memiliki ibadah yang terlalu banyak, tapi bisa mencapai derajat orang yang rajin beribadah, adalah sahabat yang tidak disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW dan tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Seorang sahabat yang, kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya, akan masuk ke masjid kita seorang penghuni surga. Siapa yang masuk? Seorang sahabat yang kurang dikenal, tidak ada istimewan yang diketahui dari orang tersebut. Sehingga sahabat Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu, sahabat yang paling rajin puasa sunnah, para sahabat yang paling rajin sholat lain, sahabat yang paling rajin membaca Quran, beliau Abdullah bin Amr bin As meminta kepada Rasulullah diizinkan untuk melakukan ibadah yang paling tinggi kualitasnya. Maka sholat lain dia, sholat lainnya Daud alaihissalam. Puasa dan puasa sunat dia, puasa Daud alaihissalam, dan ibadah yang lebih tinggi sholat lainnya dan puasa sunatnya melebihi Daud alaihissalam. Sebagaimana beliau juga membaca Al-Quran, minta izin untuk bisa menamatkan setiap harinya. Tapi Rasulullah menyuruh tidak, tiga hari saja kamu tamatkan. Beliau minta untuk diizinkan lebih dari itu, lebih dari dalam dia lebih banyak membaca Al-Quran dan kurang dari tiga hari dia bisa tamatkan. Tapi Rasulullah tidak izinkan. Yang jelas semua yang telah diizinkan secara syar'i, beliau tentu yang paling maksimal dalam beribadah. Tapi beliau mendengar ternyata ada sikulan yang dijamin masuk surga, maka beliau menyangka saudara itu lebih baik ibadahnya daripada beliau. Maka beliau minta izin kepada saudara itu untuk bisa menginap di rumahnya dengan alasan ada sedikit klesnya persoalan dengan orang tuanya. Diizinkanlah ya, sabun dengan senang hati menerima ya maksud baik dari Abdullah bin Amr bin Auf. Selama 3 hari 3 malam beliau berada di rumah sahabat tersebut, tidak ada sama sekali keistimewaan yang beliau saksikan dari ibadah. Maksudnya tentu saja jika beliau bandingkan dengan diri beliau, puasa sunnahnya tidak istimewa, sholat lainnya juga tidak istimewa. Nanti menjelang subuh baru beliau melakukan sholat witir. Beda dengan Abdullah bin Amr bin As yang sejak awal-awal malam yang sudah melakukan sholat tahajud, sholat lain, sehingga beliau tidak habis berpikir dan terus penasaran. Dan akhirnya masa ziarah dan masa bertamu sudah habis 3 hari. Beliau terpaksa minta izin tanpa ada kesimpulan apa-apa. Tapi karena beliau tetap ingin agar bisa juga menjadi penghuni surga, beliau minta kepada sahabatnya untuk menceritakan apa sebenarnya yang kamu miliki sehingga kamu dikatakan penghuni surga, padahal ibadah yang kamu lakukan bagi saya tidak ada yang istimewa. Beliau mengatakan, saya adalah sebagaimana yang kamu saksikan, tidak ada kelebihan ini. Lalu beliau akhirnya teringat satu hal. Ini mungkin saya pernah, atau saya ini adalah seorang yang setiap malamnya, setiap waktunya selalu menghilangkan rasa dengki dan tidak enak pada saudara-saudara saya. Tidaklah saya tidur pada malam hari kecuali dada saya ini lapang dan hati saya ini bersih dari segala hal-hal yang tidak enak dengan saudara-saudara saya. Mungkin inilah yang bisa mendekatkan diri saya kepada Allah dan yang saya harapkan sebagai sebab saya bisa masuk surga. Kata Abdullah bin Amr bin Auf, itulah. Dan hal itu adalah hal yang sangat berat untuk kita lakukan. Jadi jamaah sekalian, kebersihan hati, tidak adanya kedengkian, kebencian, dan persoalan-persoalan dengan saudara kita, kita maafkan semua kesalahannya terhadap kita dan kita lupakan kesalahan mereka terhadap kita, husnul khuluq yang seperti ini bisa menyebabkan kita menjadi seorang yang sama derajatnya dengan yang rajin puasa dan rajin sholat lain. Bahkan mungkin jamaah sekalian, ada orang yang justru masuk neraka disebabkan perbuatan yang jahat kepada tetangganya walaupun rajin melakukan puasa sunnah dan sholat lain. Waliyadzubillah. Maka marilah jamaah sekalian, kita berlomba-lomba untuk mencapai derajat yang tertinggi di surga kelak untuk kebaikan surga. Wahidahika faliyatana fasil mutanafisun. Kita perlu saling berkompetisi, saling berlomba-lomba. Kalau bisa kita raih semua keutamaan ini, kenapa tidak? Mari kita menjadi seorang yang rajin sholat lain. Mari kita menjadi seorang yang rajin puasa sunnah. Dan mari kita menjadi seorang yang paling baik akhlaknya dengan sesama manusia, dengan sesama saudara-saudaranya, dan komisinya secara umum, dan dengan istri-istri, anak-anak kita, keluarga kita secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi mereka-mereka itu penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah wa iyyakum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allah